Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita meneruskan kajian kita tentang fikih salat. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas sebagian dari hal-hal yang membatalkan sholat, dan pada hari ini kita akan meneruskan, tapi kita coba sedikit refresh dari apa saja yang membatalkan sholat. Pada pekan yang lalu kita mengatakan bahwa di antara hal-hal yang membatalkan sholat adalah berbicara, kemudian yang kedua makan minum, ketiga banyak gerakan atau gerakannya terus menerus, kemudian tidak menghadap kiblat, bergeser, kemudian terbuka aurat secara sengaja, itu sudah kita bicarakan kemarin, mengalami hadas kecil dan besar, dan kemudian kita akan teruskan pada hari ini yang ketujuh, yaitu tersentuh najis baik pada badan, pakaian atau tempat sholat. Tersentuh najis ini dalam agama Islam bukan suatu dosa. Berbeda dengan orang-orang di zaman dahulu, ketika Allah turunkan kepada mereka syariah, misalnya umatnya Nabi Musa alaihi salam, Allah turunkan syariat yang agak lebih berat dibandingkan dengan kita. Karena dalam syariat yang Allah turunkan pada mereka, najis itu hukumnya tidak boleh disentuh dan juga tidak boleh tersentuh. Disentuh maksudnya sengaja, tersentuh secara tidak sengaja. Sengaja atau tidak sengaja, kena najis, hukumnya dosa. Bahkan ada hukuman duniawinya, yaitu bagian tubuhnya harus dipotong. Jadi kalau kita nginjak tai kebo, nggak pakai alas, mungkin jalan di sawah, keinjak. Nah, kaki kita itu secara hukum duniawinya harus dipotong. Selain juga kita berdosa besar, kira-kira kayak orang berzina. Orang berzina itu kan dalam hukum Islam, syariat Islam, selain dosa besar, juga dia ada hukumannya, yaitu dicambuk 100 kali kalau yang belum pernah menikah sebelumnya, atau dirajam bagi mereka yang sudah pernah menikah. Nah, terkena najis dalam syariat yang turun kepada agama Samawi sebelum Nabi Muhammad, begitu juga selain dosa ada hukumannya. Apa hukumannya? Itu badan kita yang terkena najis itu harus dipotong, berat. Tetapi kita, syariat yang turun kepada Nabi Muhammad yang berlaku buat kita ini tidak demikian. Tersentuh najis tidak dosa. Yang kedua, juga tidak ada hukumannya. Satu-satunya konsekuensi hukum kalau kita terkena najis adalah batal wudu kita. Dan kalau wudu kita batal, otomatis ketika kita lagi sholat, berarti juga sholat kita batal karena wudunya batal. Kecuali kalau najisnya kecil. Baik, yang berikutnya adalah tertawa. Dalam sholat, tertawa. Baik tertawa secara sengaja, gak ada yang lucu ketawa sendiri. Ya. Gak ada yang lucu ketawa sendiri, batal, udah pasti. Ini ada yang lucu, misalnya imamnya bacanya salah, bolak-balik, itu lagi. Nah, ada sebagian jamaah yang kesal, tapi ada juga jamaah yang memandangnya ini ngelawak nih imam, gitu. Lalu dia tertawa, keluarlah dari mulutnya lafaz atau suara yang orang pahami itu adalah tertawa, maka saat itu juga dia batal. Jadi tertawa itu ukurannya adalah suara. Ya. Sedangkan kalau dia hanya senyum, mesem doang, nah ini belum batal. Mesem doang. Ya. Dia ketawa kemudian ditahan. Nah, kalau sampai keluar suara, batal. Tapi kalau cuma mesem doang atau kelihatan gigi gitu, tapi enggak terdengar suaranya, enggak batal. Karena kaitannya tertawa dengan nomor satu tadi, berbicara. Jadi termasuk di antara kelompok berbicara itu adalah tertawa, ngakak, ngikik. Nah, kalau mesem-mesem doang sambil nahan, para ulama mengatakan belumlah sampai batal sholatnya atau ini bukan puasanya nih, sholatnya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang membatalkan juga murtad, mati, gila atau hilang akal. Ya, orang yang gila sebentar, kemudian maka hilanglah juga sahnya dia sholat. Begitu juga kalau dia katakanlah sempat murtad di dalam sholat, sempat murtad, begitu habis sholat balik lagi Islam lagi, itu juga dianggap sholatnya batal. Kalau sholatnya batal berarti dia harus, berarti sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah berarti dia harus mengulangi lagi sholatnya. Nomor 10, berubah niat. Maksudnya seseorang yang sedang sholat lalu tiba-tiba terbetik dalam hatinya ya, untuk tidak sholat atau untuk membatalkan sholatnya, sudah menjadi niat, maka saat itu juga sholatnya telah batal. Sebab apa? Sebab niatnya sudah rusak, meski dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, tetapi sebelum niat itu ada yang namanya khawatir, lintasan. Lintasan itu bisa jadi sebuah pertanyaan keraguan-raguan. Misalnya begini, sholat saya batal nggak ya? Gitu. Itu kan keraguan-raguan. Atau tadi saya udah batal belum ya? Itu terlintas di dalam hati. Nah, lintasan seperti ini bukan niat. Ini namanya dzon atau syak. Sedangkan niat sesuatu yang sifatnya yakin. Nah, jadi kalau masih dalam taraf kita baru sekedar ragu, artinya baru sekedar bertanya dalam hati, maka apa yang terjadi dalam lintasan hati kita itu belumlah dikatakan sebagai niat untuk membatalkan sholat. Kecuali kalau kemudian keraguan ini bermuara kepada sebuah kesimpulan. Wah, ternyata saya belum wudu. Wah, ternyata tadi saya sudah batal. Wah, ternyata. Nah, kesimpulan itulah yang kemudian menjadi sebuah dasar hukum bahwa niatnya sudah rusak. Kenapa? Karena alasan-alasan yang tadi itu. Pada saat dia menyatakan dalam hatinya, wah, kalau gitu saya nih gak sah nih sholat saya. Kalau begitu, bukan jangan-jangan. Beda nih, jangan-jangan dengan kalau begitu. Kalau jangan-jangan, itu masih berupa sebuah keraguan. Tapi kalau begitu, itu artinya sebuah kesimpulan. Ketika kita menyimpulkan bahwa sholat kita ini rusak, maka niat kita pun juga sudah amblas. Nah, pada saat niatnya sudah amblas, berarti sholatnya pun sudah batal. Walaupun kita belum melakukan gerakan yang membatalkan sholat itu, kita belum kentut gitu. Tapi kemudian meyakini bahwa kita kentut. Nah, meyakini kita kentut itulah yang membatalkan, walaupun belum kentut, karena yakinnya itu. Tapi kalau baru sekedar ragu-ragu, kentut gak ya gitu. Apa kejadian apa enggak ya? Ternyata enggak. Ternyata kesimpulannya, saya tetap masih ragu-ragu, tidak mengambil kepastian bahwa sudah terjadi peristiwa kentut itu misalnya. Maka pada saat itu, ya belum rusak nilai sholatnya karena belum rusak niatnya. Karena belum sampai pada kesimpulan yang positif bahwa seseorang itu yakin bahwa dirinya sudah berubah niatnya. Baik, itu yang nomor 10. Sekarang yang nomor 11. Yang membatalkan sholat diantaranya adalah meninggalkan salah satu rukun sholat. Jadi rukun itu kan ada banyak. Beberapa saat yang lalu kita sudah bicara tentang rukun-rukun sholat. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 16, dan seterusnya. Anggaplah kita misalnya meyakini rukun sholat itu ada 13, sebagaimana umumnya mazhab Syafi'i. Nah, satu dari 13 itu tidak kita kerjakan, lewat, lupa, lalai, maka otomatis sholat itu menjadi batal. Misalnya, seseorang lupa tidak membaca surat Al-Fatihah, padahal dia jadi imam. Atau padahal dia sholat sendirian. Itu kan mutlak wajib baca Al-Fatihah. Beda sih nanti kasusnya kalau dia makmum. Karena di situ nanti akan ada beberapa dalil yang saling terkait. Misalnya ada hadis yang menyebutkan bahwa bacaan Fatihahnya makmum itu sudah ditanggung oleh imam. Misalnya begitu. Itu kan ada hadis yang seperti itu. Sehingga ketika ada seorang makmum mendapati imamnya sedang ruku, lalu dia ikut ruku bersama imam dan sempat sejenak bersama imam ruku bareng-bareng, dia sudah dapat satu rakaat itu. Walaupun dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada dalil yang menyatakan bahwa bacaan Fatihahnya makmum sudah ditanggung oleh imam. Berarti sebenarnya dia tidak meninggalkan rukun. Tapi rukunnya sudah ditanggung oleh imamnya. Begitu. Nah ini orang yang jadi imam. Dia jadi imam, dia tidak baca surat Al-Fatihah. Atau dia sholat sendirian, tapi dia juga tidak baca surat Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah ini, empat mazhab sepakat itu adalah rukun dalam sholat. Maka kalau dia tidak baca Al-Fatihah, doa istiftah mungkin dia baca. Surat yang panjang dia baca, baca surat Yasin lah macam-macam. Tapi giliran dia mau apa? Giliran surat Al-Fatihah dia enggak baca. Tiba-tiba dia langsung ruku, maka batallah sholatnya. Satu saja dari rukun itu tidak dikerjakan dan terlewat, batal. Nah ini dia, kecuali dalam kasus sholat berjamaah di mana memang sudah ditentukan bahwa imam menanggung bacaan Fatihah makmum, sehingga orang yang tertinggal takbiratul ihram dan mendapati imam sudah pada posisi ruku, dibolehkan langsung ikut ruku bersama imam dan telah mendapatkan satu rakaat. Demikian juga dalam sholat jahriyah, yaitu suara imam dikeraskan dengan pendapat yang mengatakan bahwa bacaan imam telah menjadi pengganti bacaan Al-Fatihah buat makmum, maka bila makmum tidak membaca, tidak membatalkan sholat. Nah, nanti ada yang lain juga, itu kan contoh Al-Fatihah. Nah, mungkin ada ruku atau sujud yang lupa dilakukan, maka otomatis batal. Nomor 12, mendahului imam dalam sholat berjamaah. Mendahului imam dalam sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian, nggak ada masalah. Karena tidak ada istilah mendahului atau didahului. Tapi yang namanya sholat jamaah, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam semata-mata adalah untuk diikuti. Jadi yang namanya mengikuti itu haruslah ada di belakang yang diikuti. Tidak boleh yang mengikuti itu mendahului yang diikuti itu. Nah, kalau sampai terjadi itu, maka batallah sholatnya si makmum. Imamnya sih gak batal. Bila seorang makmum melakukan gerakan mendahului gerakan imam, seperti bangun dari sujud lebih dulu dari imam, maka batallah sholatnya. Imam belum bangun dari sujud, si makmum sudah bangun duluan. Bangun duluan itu membuat secara hukum fikih batal sholatnya si makmum. Kecuali, nah ada kecualinya, bila kejadiannya tidak disengaja, maka tidak termasuk yang membatalkan sholat. Maksudnya apa? Jadi bisa saja seorang imam ini kurang komunikatif. Jadi begitu dia takbir antara dua rukun, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah dan seterusnya, suaranya nyaris tak terdengar. Gak kedengeran suaranya. Makmumnya bingung di belakang. Lalu ngintip. Nah, ngintip kan dia harus bangun dulu, kepala diangkat. Wah, ternyata imamnya masih sujud. Gitu. Nah, ini kan di luar pengetahuan. Karena itu para ulama mengatakan kalau kasusnya seperti ini tidak masalah. Atau ada orang iseng. Nah, ada aja kan kalau di pesantren itu sering kejadian, bercanda dulu. Imamnya lagi sujud, makmumnya lagi sujud juga, tiba-tiba dari belakang ada yang bilang, Allahu Akbar gitu. makmum, wah pikir imamnya nih yang ngomong. Lalu begitu mereka bangun, imam masih pada sujud. Batal semua tuh kan. Nah itu biasanya kalau di pesantren suka tuh. Ada-ada aja gitu. Iseng. Tapi iseng yang kebangetan. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa batasan batalnya sholat adalah bila mendahului imam dua gerakan yang merupakan rukun dalam sholat. Nah, ada nih batasannya nih. Ada yang bilang, kalau baru cuma satu gerakan rukun, imam ketinggalan, nah ini gak masalah. Tapi kalau sudah sampai dua gerakan, maka itu batal. Dan kalau kata Imam Syafi'i, kalau mendahului itu batal, dua gerakan rukun, maka ketinggalan pun juga batal. Dua gerakan rukun. Imam lagi berdiri, ya, lagi baca apa gitu ya. Kemudian ruku. Saat imam lagi ruku itu, seharusnya makmum ikut ruku. Dalam kondisi apapun. Selesai tidak selesai bacaan Fatihahnya, dia harusnya ikut ruku. Jadi gak bisa bilang, wah saya kan rukun nih baca Fatihah, saya mau kerjakan. Ternyata imamnya udah ruku, makmumnya belum. Sampai imam kemudian bangun dari ruku, i'tidal, si makmum masih aja baca terus Al-Fatihah. Nah, otomatis batal. Kenapa? Sudah ada dua gerakan rukun yang dia ketinggalan. Baik, yang ke-13. Nah, ini kasusnya dengan orang yang sholat tanpa wudu, tapi cukup dengan tayamum. Dia mau wudu, tidak ada air. Kemudian dia menggunakan tanah untuk tayamum. Lalu sholatlah dia. Kalau dia lagi sholat, tiba-tiba ada air, entah itu hujan, entah itu kerannya tiba-tiba mancur, atau misalnya tiba-tiba ada yang nyiramin air misalnya dan sebagainya. Nah, pada saat itu tayamumnya dia batal. Kalau tayamumnya dia batal, otomatis sholatnya juga batal juga. Kalau lagi sholat. Hanya para ulama kemudian sedikit berbeda atau berselisih ketika keberadaan airnya itu sudah terjadinya setelah sholat ditunaikan. Jadi dia tayamum, kemudian dia sholat, sholatnya udah selesai, baru turun hujan. Pertanyaannya, apakah sholatnya harus diulangi atau tidak? Kalau melihat logikanya, waktu lagi sholat tidak terjadi pembatalan. Kenapa? Karena air tidak muncul pada saat lagi sholat. Sampai dia salam, sholatnya sudah sah. Bahwa kemudian setelah itu air bisa ditemukan, entah hujan, entah yang lain, itu lain urusan. Pokoknya sholat yang tadi itu tetap sah. Nah, kemudian ada dua orang sahabat yang berbeda. Yang satu sholat lagi, yang satu tidak sholat. Maka oleh Rasulullah, dua-duanya tidak disalahkan. Yang sholat lagi, memang tidak salah. Kalau kita sholat dua kali itu tidak salah. Misalnya kita tadi zuhur sudah sholat di rumah. Dengan keyakinan, kalau saya sholat zuhur di masjid, mungkin gak kelewatan, jamaahnya udah selesai. Mendingan saya sholat di rumah. Terus ke masjid. Ternyata sampai di masjid, orang lagi sholat zuhur. Padahal tadi udah. Sampai di masjid, orang lagi sholat zuhur, kita boleh ikut berjamaah lagi. Sholat zuhur juga. Dua kali itu gak masalah. Dan ini kejadian di masa Nabi. Sebagaimana juga kejadian pada Ibnu Abbas. Beliau sholat bersama Rasulullah SAW, sholat berjamaah. Kemudian beliau pulang ke masyarakatnya, ke kampungnya lah, daerahnya. Dan ternyata di sana orang-orang lagi mau melakukan sholat jamaah. Tidak ada yang lebih pandai bacaan Qur'annya daripada Ibnu Abbas. Maka beliau sholat lagi, mengimami kaumnya. Jadi sholat dua kali itu pada dasarnya boleh. Yang satu sunnah, yang satu wajib. Nah, yang tadi kasusnya orang tayamum, dia tayamum, dia sholat, sholatnya sudah selesai, kemudian turun hujan, apakah sholatnya harus diulangi? Logikanya adalah sholat yang tadi sudah sah. Kalaupun dia mau ulangi, boleh. Jatuhnya bukan hal yang wajib, tapi hal yang sunnah. Kenapa? Karena pada dasarnya sholat dua kali itu boleh. Ya, kalau tadi dengan tayamum, kali ini dengan berwudu. Baik, yang terakhir atau yang nomor 14 adalah mengucapkan salam secara sengaja. Bila seseorang mengucapkan salam secara sengaja, secara sadar, maka salamnya batal. Ya, dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa salam adalah hal yang mengakhiri sholat. Ya, ibaratnya kalau kita di komputer itu, kalau bagi buka email, tiba-tiba kita klik tulisan log out. Klik, ya udah berarti keluar kita. Nah, log out-nya sholat itu adalah bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama, nengoknya bukan rukun dan juga bukan salam, sunnah ketika melakukan salam. Kita mengucapkan salam secara sengaja, secara sadar, assalamualaikum warahmatullahi, maka hukumnya batal. Kecuali salam yang memang ada di dalam tahiyat. Kan dalam tahiyat kan ada assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Itu kan ada salam. Nah, yang di dalam tahiyat itu tidak dikatakan sebagai salam yang membatalkan sholat. Maksudnya salam ketika kita lagi katakanlah lagi baca Al-Qur'an. Tiba-tiba kita bilang assalamualaikum. Nah, gitu. Itu sama aja kalau kita lagi login tiba-tiba kita log out. Gitu. Udah, berarti keluar kita. Batallah sholatnya. Maka jangan secara sengaja, kecuali itu bagian dari bacaan sholat. Misalnya di dalam Al-Quran itu ada lafaz salam, salamun hiya hatta matla'il fajr, misalnya. Itu kan ayat Quran. Tidak semata-mata secara sengaja kita mengatakan assalamualaikum, kan begitu. Maka itu tidak membatalkan sholat. Baik, hadirin sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang mau langsung bertanya? Gak ada. Oke, kalau gak ada, kita sampai sini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.